Mitra bisnis, saat ini kita kembali melanjutkan perbincangan bersama pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Untuk membahas rapor merah yang diterima oleh jajaran menteri-menteri dalam Kabinet SBY Jilid 2. Salah satu menteri yang tercatat mendapat rapor merah adalah Menko Ekonomi. Seperti apa pandangan Hermawan Sulistyo atas kondisi ini? Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa pandangan Anda atas rapor merah Menko Ekonomi? Atta ini juga, kalau nggak ngerti ekonomi, mendingan jadi menristek aja lah, kan gitu. Temen saya satu ini kan mestinya, kan dia bisa nolak. Pak, saya ini nggak ngerti ekonomi, gitu. Terus terang aja, kalau saya misalnya ditawari itu, ngitung duit sendiri aja, diri sendiri aja nggak bisa. Masa ngitung duit orang lain, gitu. Sudahlah, Menko perekonomiannya kan ke Budiono aja gitu. Jadi Bapak melihat posisi Menko Ekonomi sebaiknya tidak ada dan cukup dijalankan oleh Wapres saja ya? Ya, nggak ada juga nggak apa-apa. Jangankan Menko, seluruh kabinet kita pindahin ke Uganda sebulannya juga nggak apa-apa. Lalu menurut pandangan Bapak, apakah laporan rapor merah ini memang harus ditindaklanjuti dengan reshuffle, Pak? Ya, sebetulnya gampang aja. Kalau saya jadi SBY gampang. Kenapa? Ya didorong pancing seperti itu, jadi orang partai rebutan, wah kalau ada reshuffle kita masuk. Diganti semua dengan orang non-partai, wah baru mampus loh, kan gitu. Tapi kalau kita lihat ya harusnya, kalau mau di reshuffle betul dengan orang-orang profesional aja, sudah. Gitu. Tapi Pak, bukankah itu akan memicu kontroversi dikotomi parpol dan non-parpol lagi Pak Hermawan? Nggak usah, kalau parpol punya stok, buktikan. Oh ini jagoan saya, kader kami gitu. Dia S3, bahasa Inggris bagus, track recordnya ini, pernah itu. Ya oke gitu. Tapi kalau nggak ada ya jangan dipaksain. Paksain kita cari orang yang mampu, banyak republik ini. Lantas jika laporan rapor merah ini tidak diikuti dengan reshuffle, apakah ini berarti proses evaluasi kinerja ini jadi tidak berarti Pak Her? Iya, jadi begini ya kalau menurut saya... Yang namanya evaluasi itu biasa-biasa aja. Dan jabatan itu jabatan pengabdian gitu. Mestinya apa? Bukan lalu jabatan itu wah milik seumur hidup lalu dia ini. Enggak. Gini, saya nggak mampu, mungkin orang lain ada yang lebih mampu, serahin. Nggak ada kita tradisi begitu kayak seperti di Jepang gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.